Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan topik bahasan seputar Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, dari kitab Fiqih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Terakhir kita bahas tentang masalah bagaimana sikap orang tua yang hendaknya memiliki kecemburuan dan bisa jadi teladan yang baik. Misalnya kemarin disampaikan, hendaknya ayah tidak jalan di rumah dengan pakaian yang pendek yang bisa membangkitkan birahi anak-anak perempuannya. Kahadal ladzi yamsi bisirwal al-qasir, seperti sirwal al-qasir, memakai celana yang pendek di rumah, atau yamsi berjalan fi qalut au syurat. Mana ada kata-kata syurat? Syurat maknanya adalah bantalun qasirun jiddan. Ini adalah celana yang pendek sekali. Yamtadu liruqbah, pendeknya bisa jadi sampai lutut, au fauqaha, atau di atas lutut. Ini, maka diterjemahkan dengan al-qasir jiddan, yang pendek sekali. Maka hendaknya bapak tidak berjalan dengan celana sependek itu di dalam rumah, sehingga celana pendek tadi menegaskan fayuhadid hadis surat wa hadis syirwal, dan celana ini menampakkan aurat seorang laki-laki di depan anak perempuannya, yang ini bisa mengiring anak perempuannya ke dalam ila tariqatin, jalan latuh madu uqbaha, yang tidak terpuji dampaknya. Kemudian terakhir kita bahas tentang kecemburuan seorang ayah dan ibu, jangan rela anak perempuannya dibawa laki-laki yang tidak ada hubungan antara dia dengan laki-laki tersebut sama sekali. Kemudian penulis mengatakan, alam ya'lam ha'ula'il abna wal ummahat, tidakkah para bapak dan ibu itu menyadari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah ada seorang laki-laki yang bersepi-sepi dengan perempuan, fa inna syaitana thalithuhuma, karena setanlah pihak ketiganya. Tidakkah kemudian membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian laki-laki masuk menemui perempuan yang sendiri di rumah tersebut. Wa dukhul ala nisa, yaitu masuk ke satu ruangan ala nisa dan wanita di situ sendirian. Dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Uqbah bin Amir. Kemudian selanjutnya, hal yarda hadzal walid, apakah seorang ayah itu rela, wa hal tardha hadzal um, ataukah seorang ibu rela anak gadisnya jadi setelah di baina asyin au duhaha, antara sore ataukah pagi, tiba-tiba hamil karena zina, dan termasuk dalam idat barisan al-baghaya, pezina wal mumisa, dan pezina. Apakah ayah dan ibu rela? Ayah tahu hawwala waladuhuma, anaknya berubah, anak laki-lakinya berubah dari pemuda yang saleh, mustaqim, yang baik agamanya, menjadi pemuda yang fasik, minal fusaq, di antara orang-orang laki-laki yang fasik, al-majinin, yang tidak punya rasa malu, bahkan memalukan. Wafatlan dan lebih dari hal tersebut, apakah rela ayah dan ibu rela terjadi pada anak-anaknya menjadi orang-orang yang teradab di dunia dan di akhirat, dan di alam kubur pun demikian. Karena hukuman al-fahishah, perbuatan keji itu demikian keras. Pemayaf al-dalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal tersebut, salah satunya adalah zina, maka dia akan, dia terjatuh dalam dosa. Dan sesungguhnya kemaluan pelaku zina, baik perempuan ataupun laki-laki, itu akan dibakar dengan api, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitil karu'yah, dalam mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Fafiha, maka dalam mimpi tersebut, kama fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bercerita bahasanya datang semalam atiyani dua sosok yang datang, yaitu dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Wafihikum, dan lanjutannya hadis, maka berangkatlah kami, kami mendatangi semisal tungku. Wa asibu, dan aku mengira annahu kana yakul, Nabi bercerita, fa'idha fihi laghatun wa aswat, maka ada di tungku tersebut teriakan yang tidak jelas. Laghat itu teriakan-teriakan yang tidak jelas, wa aswat, dan suara yang aneka macam. Fatolakna fihi, maka kami melongok isi tungku, ternyata laki-laki dan perempuan yang semuanya telanjang. Fa'idahum, maka mereka ini jika kedatangan lahabun nyala api dari arah bawah, fa'idah atahum dalikal lahab, maka jika datang kepada mereka ya, nyala api tersebut, daw-daw, ya, maka mereka mungkin maknanya teriak-teriak sebagaimana awal hadis. Kulna, kemudian saya tanyakan kepada Jibril dan Mikail, man ha ma haula, siapakah mereka-mereka ini? Maka di akhir hadis disampaikan, wa amma rijal wan nisa'u al-urah, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, alladzina fi misli bina'i tanur, yang berada dalam semisal bangunan tungku, fahum, maka mereka ini adalah pelaku zina perempuan ataupun pelaku zina laki-laki. Ya, di catatan kali disampaikan bahasanya hadis ini adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Samurah bin Jundab radallahu anhum marfu'an, sabda Nabi. Ya, hada demikian kerasnya hukuman wabab taubah, namun tentu saja pintu taubat tetap terbuka. Demikian juga pintu amal soleh terbuka. Fahaluma, maka marilah wahai orang-orang yang terjumus dalam maksiat, marilah taat kepada Allah Ta'ala. Wallahu yuridu ayyutuba alaikum, sungguh Allah ingin agar kalian bertobat. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat, sedangkan mereka setan-setan manusia, yaitu orang-orang yang mencari-cari keinginan-keinginan yang terlarang, para pemuja syahwat, maka ingatlah bahasanya yang mereka inginkan dan isi hati mereka adalah atamilu mailan azima, ada supaya kalian menyimpang dari ketaatan dengan penyimpangan yang besar. D- Demikian juga firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah pada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri dengan maksiat, janganlah kalian putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, yaitu dosa yang pelakunya bertobat darinya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fataubatun wa aubatun, maka tobatlah dan aubatun, kembalilah sebelum hisab. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap yang mau bertobat. Wa wasyadidul iqab, dan Dia adalah zat yang keras siksaannya kepada orang yang ngotot dengan maksiat dan enggan untuk bertobat. Ya, maka terdapat hadis Nabi mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu, dan Nabi diperlihatkan badannya di mimpi ini tentang azab-azab di alam kubur. Maka di antaranya adalah azab untuk pelaku zina di alam kubur. Mereka berada di atas tungku yang luas bagian bawahnya dan sempit bagian atasnya. Yang ketika kemudian ada api dari bagian bawah, ketika datang api maka mereka teriak-teriak dan berusaha naik. Nanti setelah mereka ngos-ngosan naik, kesusahan, rebutan, maka api tersebut kemudian dipadamkan. Mereka pada turun. Begitu mereka turun, api kembali menyala dari arah bawah, demikian seterusnya. Kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-27 terdapat pelajaran penting. Allah menceritakan pada kita isi hati para setan-setan manusia dari golongan orang-orang yang mendakwahkan syahwat. Ketika mereka berkata kepada orang-orang yang tidak mau menuruti keinginan mereka, jangan munafik, atau kalimat-kalimat yang lain, maka itu adalah bagian dari propaganda mereka. Isinya, sedangkan isi hatinya telah Allah ceritakan dalam ayat ini. Bahasanya tidak ada pada keinginan mereka, para penjajah-penjajah syahwat, tidaklah mereka inginkan kecuali antamilu mailan azimah. Kalian menyimpang dari ketaatan dalam penyimpangan yang besar. Kalian ikut terjumus dalam maksiat sebagaimana keadaan mereka. Maka makna ayat ini kurang lebih semisal dengan perkataan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahasanya mereka tentang masalah dosa zina. Beliau mengatakan bahasanya pezina itu berkeinginan, wanita pezina itu berkeinginan agar semua wanita itu pezina. Semua wanita itu pezina semisal dengan mereka. Ini perkataan Utsman bin Affan yang bisa kita katakan menjelaskan dan menegaskan firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-27, wa yuriduna alladziina yattabi'uuna asy-syahawaati an tamiilu mailan 'adzima. Kemudian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sunya zina itu perbuatan yang kecil dan jalan yang jelek. Maka semua yang mendekatkan pada zina harus dijauhi dan dijauhi. Dan tidaklah para bapak itu waspada. Dan tidaklah para ibu juga waspada. Dan tidaknya semuanya bapak dan ibu menjaga betul-betul baik-baik hal ini pada anak laki-laki dan anak perempuannya. Allahumma balagtu, Allahumma fasyhad. Ya Allah, saya telah sampaikan, ya Allah, saksikanlah. Kemudian, wa hal yabitul waladu ma'a walidayhi fi ghurfati naumihima? Apakah anak itu boleh tidur bareng dengan bapak dan ibunya di tempat tidur bapak dan ibunya? Maka fidzalika tafsil. Maka dalam hal ini terdapat rincian. Maka jika anak itu belum tamyiz, tidak mengetahui jima dan hal-hal yang berkenaan dengan jima atau perkara jima wa ma yata'allaqu bihi dan hal-hal yang berkenaan dengannya min zinatil mar'i, yaitu daya tarik perempuan. Demikian juga anak tidak mengetahui ciuman bapaknya kepada istrinya, maka tidaklah mengapa anak semisal ini bermalam bersama ayah dan ibunya. Ini kalau masih kecil, kemudian belum tahu daya tarik perempuan dan lawan jenis, kemudian di situ bapak dan ibu juga hati-hati, tidak melakukan di depan ayah dan ibunya hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, ciuman atau yang lain, maka tidak mengapa. Kemudian rincian yang kedua, amma idza kana tiflu, adapun jika anak itu sudah tamyiz, sudah bisa berpikir, namun belum baligh. Dan terkadang bapak itu qada'u hajatahu min zaujatihi, menunaikan hajatnya terhadap istrinya, itu hubungan biologis. Walaysa fi naumi matakassufun, dan pada saat tidur ayah dan ibu itu tidak buka-buka dan tidak pula telanjang. Oh maaf. Wa kana al-abu qad qada, dan bapak telah telah menunaikan hajatnya kepada istrinya. Jadi ini sudah, bukan kemudian di mungkin di kesempatan yang lain. Si ayah telah menunaikan hajatnya kepada suaminya, kemudian cuma kemudian nemani tidur, ikut tidur. Walaisa fi naumihima, dan tidak ada pada tidur, ketika tidur itu tidak buka-buka aurat. Fala ba'sa, maka tidak mengapa ketika itu min naumihi ma'ahuma, tidurnya anak ini bersama keduanya. Ma'a, dengan syarat ihtiyat. Keduanya ayah dan ibu ini hati-hati, watahafud, dan hati-hati, sehingga anak tidak melihat mangdar pemandangan yang membangkitkan wayuhayid, dan membangkitkan al-kamin, sahwat biologis yang terpendam fihi, pada dirinya. Dalilnya Abdullah ibn Abbas bata tidur bermalam di tempat bibinya Maimunah, yang ketika itu di tempat Maimunah terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ketika itu, ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. Ya, maka bisa diperkirakan kasus tidurnya Ibnu Abbas di rumahnya Maimunah ini, ya kurang lebih tadi sudah tamyiz, sudah di atas 7 tahun. Ya, dan ini sudah cukup berakal, ya, namun dunal buluri, belum sampai derajat baligh. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu bata, beliau menginap di tempat bibinya Maimunah, yang merupakan khal, berarti bibi dari jalur ibunya Ibnu Abbas. Ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, wahia khalatuhu, dan Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Fatajatu, kata Ibnu Abbas, maka aku tidur fi ardil wisadah, aku tidur di bagian lebarnya bantal, sedangkan Rasulullah dengan istrinya tidur di sisi panjangnya bantal. Maka bantal itu tentu ada sisi panjang dan sisi lebar. Ada sisi panjang dan ada sisi lebar. Maka ketika itu di malam itu, Maimunah dengan Rasulullah tidur di sisi panjangnya bantal. Sisi panjangnya bantal, sedangkan Ibnu Abbas tidur di sisi lebarnya. Ya, maka hadis ini dalil bolehnya anak kecil tidur di kamar pasangan suami istri. Jika bukan anak saja boleh, ini Ibnu Abbas, ya, cuma sekedar ponakan. Jika anak, jika bukan anak saja boleh, maka anak min babil aula. Kemudian yang ketiga, amma idza kana mumayyizan, adapun jika sudah tamyiz dan baligh, ya, wahunaka, dan di kamar tersebut suami istri ini buka-buka dan telanjang, fala yabitu hina idzin, ya, maka tidak bolehlah dia menginap pada saat semacam ini, fi fi wasatin, dalam ya, pertengahan, di tengah-tengah nampak padanya aurat, yang ini membangkitkan apa yang tersembunyi, wa yutalliq, dan menyebabkan dia penasaran dan menginginkan atau melihat, atau maaf, yutalliq melihat saja, wa yutalliq, dan melihat ala sawat aurat. Sawah nama lain untuk aurat. Ya, kemudian kemudian poin selanjutnya berkenaan dengan mendidik anak, dan ini termasuk poin yang sangat-sangat penting untuk suksesnya mendidik anak, adalah memotivasi anak untuk memilih kawan-kawan yang baik, mengingatkan anak untuk dari bahaya kawan-kawan yang jelek. Bahkan bisa kita katakan ini adalah kunci sukses pendidikan anak. Mendidik anak itu kunci suksesnya di sini. Kalau nasihat orang tua untuk memilih teman yang baik itu betul-betul merasuk di jiwa anak dan jadi prinsip hidup anak, sukses orang tua itu mendidik anak. Nih, tapi kalau anak itu belum menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya, masih kemudian kadang kesana kadang kemari, pas kadang berkawan dengan teman yang baik, kadang berkawan dengan teman yang jelek, maka dia masih labil. Ini masih harus banyak dipantau dan diawasi. Dan jika dia sudah pintar, pokoknya saya tidak bergaul dengan si A, si B, saya hanya akan bergaul dengan ini. Dia sudah bisa menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya, dan dia bisa memilah dan memilih mana yang layak jadi kawan dan tidak, bisa kita katakan ini awal suksesnya orang tua dalam didik anak. Ya, namun kalau orang tua tidak bisa menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya, ya, sehingga anak ini punya prinsip pokoknya ya berkawan suka-suka saja, mau bejat, mau soleh, maka ya tidak urusan, udah, maka ini awal malapetaka. Wahada wajib, dan ini wajib menjadi kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Wajib atas ayah untuk memotivasi anak untuk memilih kawan, memilih teman duduk, memilih temannya yang nyaman, tempat curhat berarti, bagi anak-anaknya. Fabayyanu lahum manafi' fid dunya wal akhirah. Maka orang tua wajib menjelaskan pada anak manfaat di dunia dan di akhirat di balik duduk dengan orang-orang yang saleh dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Wajib bagi orang tua untuk menjelaskan bahaya gaul dengan orang-orang yang jahat dan bahaya teman-teman yang jelek. Maka wajib bagi ayah untuk mengajari anaknya dan menanamkan kepada anaknya prinsip yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya, permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi, bahkan penjual minyak wangi misk, dan nafikhil kir, dan peniup kir. Kir adalah alat yang pakai pandai besi untuk menjalankan pekerjaannya. Maka penjual misk boleh jadi dia akan memberikan hadiah minyak wangi kepada Anda, atau Anda beli minyak wangi darinya. Dan minimal, yang paling minimal Anda akan dapatkan dari dirinya ketika duduk-duduk di warungnya, di tokonya, akan Anda dapatkan bau yang harum. Adapun orang yang sedang meniup kir, alat pandai besi untuk menempa besi, maka boleh jadi alat tersebut akan membakar pakaian Anda, atau minimal Anda dapatkan darinya bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap karena asap yang keluar darinya. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum marfu'an. Dan juga orang tua mengajarkan dan menanamkan juga pesan yang terkandung dalam firman Allah Azza wa Jalla, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ingatlah bahasanya teman, sahabat pada hari kiamat. Sebagiannya bagi sebagian yang lain adalah musuh. Illal muttaqin, kecuali jika temannya adalah teman-teman yang saleh. Ya, maka kecuali jika temannya adalah teman-teman yang saleh, maka satu teman dengan yang lain tidak akan jadi musuh, namun boleh jadi akan menolong. Ya, akan memberikan syafaat. Teman yang saleh akan memberikan syafaat bagi temannya. Maka Anda wahai anak, jika Anda tidak memilih untuk diri Anda teman yang baik, taqiyan yang bertakwa, maka musuh itu akan, maka teman itu akan jadi musuh Anda pada hari kiamat nanti. Bacakan kepada anak firman Allah Azza wa Jalla, dan jika engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan tujuan untuk mengejek dan mendustakan, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbincang di topik pembahasan yang lain. Jika setan membuat Anda lupa, maka ini menunjukkan bahasanya di antara sebab lupa itu karena setan. Fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah duduk bersama ba'da dzikra setelah ingat bersama orang-orang yang zalim. Dan ingatkanlah wahai seorang ayah perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku, ya, naiklah kendaraan bersama kami. Ya, marilah bergabung dengan orang-orang yang saleh. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bergabung dan menjadi teman orang-orang kafir. Dan jadi kewajiban Anda ayuhal walid, wahai seorang ayah, untuk mengecek keadaan anak Anda. Anta tafaqqat. Ya, mengecek anak keadaan anak Anda. Ya, mau main kemana? Ya, pergi bareng siapa? Ya, ke rumahnya siapa? Ya, tadi main bareng siapa? Ini tafaqqat. Dicek keadaan anak. Batas al tanyakan tentang siapakah kawan-kawannya. Fakam min waladin syaririn. Karena betapa banyak ada anak yang jahat, mengajak pada kemungkaran dan kerusakan, menampakkan indah kepada teman-temannya kejelekan dan dosa. Dan anak kecil itu ikut-ikutan dalam banyak keadaan. Watajur asyahwat fi ahyanin ukhra. Dan dalam keadaan yang lain, ya, berbagai macam syahwat itu menyeretnya. Ya. Dengan wakadzalika hubu al-mughammarat ya'tarihi wa demikian juga kesukaan terhadap mughammarat. Sebentar. Mughammarah maknanya mufajaah muthirah, tiba-tiba yang membangkitkan, wahadasan satu peristiwa yang malik bil mukhatar, penuh dengan bahaya. Ini. Maka coba-coba, ini. Ketertarikan dengan coba-coba. Ini. Wa kadzalika hubul mughammarat ya tarihi wa jadzibuhu. dan ketertarikan untuk coba-coba satu hal yang baru, satu hal yang baru itu ya tarihi menimpanya dan menarik dirinya. Oleh karena itu maka antusiaslah dan berusahalah agar teman, kawan-kawan, teman-teman anak Anda adalah minat tayyibin as-salihin, orang-orang yang baik, yang saleh. Teman-teman yang berasal dari keluarga yang juga keluarga yang baik. Dan antusiaslah juga untuk memuliakan teman-teman anak-anak Anda. Hatta yasula alaika taujihuhum. Sehingga mudah bagi Anda orang tua untuk mengarahkan mereka. Dan kemudian lunaklah tangan mereka. Maka di antara nasihat penting, kiat penting yang disampaikan oleh penulis adalah baikilah teman-teman Anda, teman-teman anak-anak Anda. Ya, baik sehingga dekat, nanti kemudian sehingga bisa ikut mengarahkan teman-teman dari anak ini ke arah-arah yang baik. Sampaikan kepada anakmu, wahai anakku, janganlah engkau berkawan dengan orang yang memutus hubungan kekerabatan, karena dia adalah manusia yang terlaknat dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fal asaitu, maka boleh jadi jika kalian berpaling atau jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, kalian akan merusak di muka bumi dan memutus kerabat kalian. Itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah buat mereka asammahum, Allah buat mereka tuli, wa ama absarum, dan Allah buat mereka buta penglihatannya. Dan Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu berfirman, dan orang-orang yang membatalkan perjanjiannya kepada Allah setelah kuatnya perjanjian, mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah kekerabatan. Mereka merusak di muka bumi, ulaika lahumul la'natu walahum su'ud dar, untuk mereka laknat dan untuk mereka tempat kembali, tempat tinggal yang jelek. Sampaikan pada anak, wahai anakku, Nabi mengatakan, innal jannata la yadkhuluha qati', sehingga surga tidaklah akan dimasuki oleh orang yang memutus, yaitu memutus kekerabatan. Dan memutus kekerabatan yang paling jelek adalah durhaka dengan orang tua. Maka jika ada di antara kenalan anak ini adalah orang yang jelek sama orang tuanya, yang kasar sama orang tuanya, ingatkan untuk tidak bergaul dengan orang semacam ini. Dia manusia yang terlaknat dalam Al-Quran. Dan manusia yang diancam tidak akan masuk surga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan pada anak, wahai anakku, janganlah engkau berkawan dengan orang yang anak yang durhaka pada orang tuanya. Karena durhaka dengan orang tua adalah min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Kulna, kami katakan, bala tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka pada dua orang tua. Demikian juga sampaikan pada anak, wahai anak, janganlah berkawan dengan perokok. Janganlah berkawan dengan para konsumen mukhattirat, narkoba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang jahat dan merusak. Jelaskan pada anak bahaya rokok, bahaya narkoba, dan balasan bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Demikian juga sampaikan pada anak, wahai anakku, janganlah engkau berkawan dengan orang yang mencuri harta orang lain dan melakukan berbagai macam kemungkaran dan melakukan berbagai macam hal yang haram. Sampaikan pada anak Anda, wahai anakku, janganlah engkau duduk dengan orang yang suka bohong. Demikian juga orang yang suka menggunjing, membicarakan kejelekan yang nyata yang ada pada orang lain. Yang ini adalah bentuk menodai kehormatan mereka. Juga sampaikan pada anak, wahai anakku, jangan engkau bermain taruhan. Wala turahin al-aulad, janganlah engkau taruhan. Turahin maknanya juga taruhan. Wala turahin al-aulad, janganlah kemudian ikut permainan yang mengandung taruhan dengan anak-anak yang lain. Wala tas'afil ardi bil fasad, karena ini adalah bentuk menebar kerusakan di muka bumi, dan janganlah engkau menebar kerusakan di muka bumi. Nah, berkenaan dengan masalah temannya anak, maka teman di zaman ini ada dua macam, teman di dunia nyata dan di dunia maya. Ya, ada teman virtual dan ada teman real. Ya, teman virtual boleh jadi adalah adalah web yang suka dibuka, atau kemudian channel yang suka dibuka, atau channel YouTube yang sering dilihat. Ya, makanya adalah teman-teman virtual. Sebagaimana ada teman-teman nyata, dan di zaman ini teman virtual itu jauh lebih berbahaya daripada teman nyata. Orang tidak punya teman di dunia nyata yang merusak, namun dia punya teman virtual yang merusak, jelas dia rusak. Nah, untuk menjaga menjaga anak dari teman-teman yang merusak ini, maka poin selanjutnya, apakah orang tua boleh tajasus? Boleh mengintai-intai. Boleh menyelidik-nyelidik anaknya, temannya itu siapa? Dia ngapain dengan teman-temannya? Maka hal yutajasas ala sigar, bolehkah kemudian tajasus dengan anak-anak, dengan anak wa yuraqibu, dan mengawasi anak apa saja yang dia lakukan. Boleh jadi bentuknya dengan ngintip, ya, nguping dan yang lain. Maka di sini disampaikan, jika diketahui dari seorang anak itu ada syarun kejelekan, wa fasadun dan kerusakan, maka tidaklah mengapa menelusuri beritanya dan mengintai keadaannya dan mentelaah kondisinya. Wa ini tara'a shakhsu, meskipun seorang itu kemudian terpaksa ma'adhalika karena hal tersebut untuk melakukan tajasus, maka ini tidak mengapa. Idzakan al-qasdu, jika tujuannya adalah mencegah kejelekan dan kerusakan. Menimbang dalil umum firman Allah Ta'ala, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, falaula kana minal quruni min qablikum, maka seyukjanya adalah di antara generasi sebelum kalian, ulu baqiyatin, orang-orang yang tersisa yang melarang kerusakan di muka bumi. Dalilnya, dalil khususnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui adanya kejelekan dan kejahatan pada Ibnu Sayyad. Dan Ibnu Sayyad ini masyhur melakukan pembohongan dan kerusakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tajasus mengintai-ngintai keadaan Ibnu Sayyad dan mengecek keadaannya, sehingga Nabi mengetahui keadaan senyatanya, dan jelaslah bagi Nabi hakikatnya. Ya, dan Nabi pun sampai ngintip Ibnu Sayyad untuk keperluan ini. Berikut ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Ubay bin Ka'ab ke arahnya Ibnu Sayyad. Fa hadatsa bihi fi nakhlin. Maka disampaikan atau fahu disabi, maka disampaikanlah bihi bahasa Ibnu Sayyad itu ada di satu waktu kebun kurma. Falamma dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla, maka tatkala Rasulullah mau ketemu dengan Ibnu Sayyad, Rasul masuk di pohon kebun pohon kurma. Tafiqa yattaqi bijuzu'in nakhli, maka mulailah Nabi melindungi dirinya di balik batang pohon kurma. Ini maksudnya apa? Ngintip. Nabi ngintip, ngendap-ngendap, menutupi diri di balik pohon kurma. Wa Ibnu Sayyad fi qatifatin lahu, Ibnu Sayyad memakai pakaiannya, qatifahnya, wa fiha, dan ada padanya romah. Ya, romah, as-sautul khafi, suara yang samar, yang hampir-hampir tidak bisa dipahami. Ya, maka Ibnu Sayyad ini umma-umi, ya, kata terjemah Jawanya, seakan-akan kemudian dia bersuara yang lirih namun tidak jelas apa yang dikatakan. Maka ibunya Ibnu Sayyad ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu lantas dia mengatakan, faqalat yasaf hada Muhammadun, dia panggil anaknya, atau ya Sayyad itu mungkin ya. Ya. Wahai Ibnu Sayyad, ini ada Muhammad. Maka Ibnu Sayyad kemudian wasaba melompat, kemudian lompat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Lau taraktuhu bayyana." Seandainya aku membiarkannya bayyana, tentu dia akan menjelaskan. Ailai bayina amrohu wahalahu, tentu dia akan menjelaskan keadaannya dan keadaannya. Ya, maka di sini Nabi ngintip, dan Ibnu Sayyad ketika itu masih di masa Nabi, dia tergolong masih anak kecil. Nah, masih tergolong anak kecil, ada berita santar bahasanya ya, dia ini ya mbak sering melakukan kebohongan dan perdukunan. Maka Nabi mengintai dan memastikan betul tidak dia punya ilmu perdukunan. Nabi sampai ngintip-ngintip, ini dalil bolehnya tajassus pada anak. Anak kecil secara umum dan anaknya sendiri secara khusus. Maka jika seorang bapak mengetahui bahasanya anaknya misalnya merokok, tidaklah mengapa dia cium bau mulut anaknya. Dan tidaklah mengapa dia bertanya kepada teman-temannya, teman-teman anaknya, apakah anaknya ini merokok ataukah tidak. Supaya dia mengetahui berita dan keadaan anaknya. Dan jika seorang ayah itu mengetahui bahasanya anaknya, misalnya yu'akisul fatayat. Yu'akis ya, itu artinya telpon-telponan. Nah. Ya aqisul fatayat, suka telpon-telponan dengan cewek. Nih, suka telpon-telponan dengan cewek. Kalau sekarang ya ada suka SMS-an, suka nih WA-an. Nih. Ya aqisul fatayat, suka telpon-telponan dengan cewek. Nah, aslinya bahasanya mu'akasah hatifiyah. Ya mu'akasah hatifiyah, sering disingkat ya mu'akasah begitu saja. Tapi lengkapnya mu'akasah hatifiyah, itu telpon-telponan. La ba'sa ayuraqibahu yauman aw yaumain. Maka tidaklah mengapa dia intai-intai anaknya sehari atau dua hari untuk kemudian dipergoki, ya kan? Siapa itu ceweknya itu? Sudah senang besok kawin aja. Nah. Liman isyarihi, untuk mencegah kejahatannya, kejelekannya, wadaf idararihi, dan untuk mencegah bahayanya, wa islahi halihi, dan untuk memperbaiki keadaannya, wa hakadha sa'irul mungkarat, demikian juga kemungkaran-kemungkaran yang lain dan kejelekan-kejelekan yang lain, tutaba' boleh ditelusuri, ya, boleh diteliti, kaitut taqa dengan tujuan, dengan maksud untuk jaga diri. Ya, kemudian nasihat berikutnya atau kaidah berikutnya berkenaan dengan masalah mendidik anak adalah hirs, antusias dan usaha sungguh-sungguh alal mu'alim as-salih lil abna, untuk mencarikan guru yang baik bagi anak-anaknya. Kalau di bahasa kita ya, sekolah yang baik, sekolah yang bermutu, yang berkualitas, ya, yang mengarahkan anak pada agama dan akhlak, ya, tidak asal sekolah, asal murah, asal keren, asal wah, namun ternyata kosong dari ya, agama dan akhlak. Fakum bita'limi abna'ika wa banatika, maka pada asalnya laksanakanlah wahai orang tua, anda sendirilah yang mengajari anak-anakmu. Ini anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Qadral istita'atika, ya, dalam semaksimal kemampuan yang bisa anda miliki. Ya. Kemudian, ketika kemudian juga perlu tambahan peran serta orang lain untuk mendidik, maka antusiaslah agar anda serahkan anak anda kepada tangan-tangan yang terpercaya, yang bertakwa kepada Allah, fihim, dalam masalah mendidik anak-anak anda. Maka serahkanlah anakmu kepada seorang yang salat, orang yang mengenal Rabbnya, mengajarkan kepadanya kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Serahkan ke anakmu berkenaan dengan masalah proses pendidikannya kepada person yang wara, yang merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jangan serahkan anakmu kepada orang yang akan mempermainkannya dan mengajarkan kejelekan, kerusakan dan akhlak yang rusak. Jangan serahkan anak perempuanmu kepada alat itu staha, yang anak perempuan ini diminati oleh diminati karena cantiknya, ila rajulin, kepada seorang yang akan, kepada laki-laki lawan jenis yang mengajarinya, karena boleh jadi kemudian dia berdua-duaan dengan anak perempuanmu. Dan jika berkumpul seorang laki-laki dengan perempuan, maka pihak yang ketiga adalah setan. Sebagaimana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga ceklah keadaan rakyatmu, yaitu anak-anakmu dari waktu ke waktu. Ingat, anda bertanggung jawab terhadap mereka semua. Salhum, tanyakan kepada kepada anak-anakmu perkembangan hafalan Qur'annya. Kam hafidtum, ini berapa perkembangan hafalan Al-Qur'annya. Ila aina dhahabtum wa min aina ataitum, ini kemana pergi dan dari mana datang. Tentu dengan gaya bahasa yang hadik, tenang, yang lembut. Dan sikap, bersikaplah tegas jika memang kondisinya memerlukan sikap tegas. Wa ila, jika tidak memerlukan sikap tegas, maka hukum asalnya adalah bersikap yang lembut. Karena tidaklah lembut itu ada pada sesuatu kecuali membuatnya indah, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali menyebabkan dia akan jelek. Ya, maka apa yang disampaikan ini ya, sesuai dengan keadaan masa silam, cocok dengan keadaan masa silam. Ya, kalau di masa silam, terutama untuk pendidikan orang-orang istana, maka bentuk sekolahnya para pangeran, keluarga raja dan orang-orang istana itu umumnya adalah dengan mengundang guru privat. Ya, biasa disebut dengan privat istana di bahasa buku-buku pendidikan di tempat kita. Itu di antara model pendidikan raja, ya, dia akan manggil seseorang yang akan menjadi muallim, akan meminta seseorang untuk menjadi muallim, guru untuk anaknya. Nanti raja, kemudian si guru ini akan datang di setiap harinya, ya, kemudian ngajari mereka, anak-anak raja dan keluarga istana. Nah, raja cuma, kemudian khalifah cuma memberikan duabit. Memberikan kaedah-kaedah umum, tolong didik anakku begini, gini, gini, gini, gini, gini. Ya, oleh karena itu maka ya di masa silam disampaikan pilih mu'alim yang baik, mu'alim yang guru yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang yang bertakwa pada Allah dan seterusnya. Bukan hanya asal pintar, bukan hanya asal asal baik kemampuan materinya, namun tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dibawa ke dalam konteks masyarakat kita di tempat kita saat ini, ya maka yang dimaksud dengan ma'alim as-salih di sini adalah sebuah sistem pendidikan yang ada. Boleh jadi itu bentuknya sekolah dasar, boleh jadi bentuknya madrasah atau yang lain. Maka pilihlah yang istilahnya lembaga pendidikan yang punya orientasi, yang punya semangat untuk anak, untuk diajari Al-Quran. Anak ini diajari kemudian agama, diajarkan, dan mereka adalah lembaga tersebut terdiri dari para pendidik-pendidik yang memang layak jadikan teladan. Ya, memang layak untuk jadikan teladan dan panutan, bisa jadi contoh nyata anak-anak didiknya. Kemudian poin, di antara poin yang terakhir berkenaan dengan pendidikan anak perempuan, maka kalau kita tadi disampaikan, jangan serahkan pada laki-laki, ya. Maka secara umum upayakan untuk ya kalau bisa anak perempuan tidak dididik di lembaga yang ikhtilat, yang campur antara laki-laki dan perempuan, namun ya upayakan ya anak-anak perempuan kita adalah dididik oleh juga sesama perempuan. Karena kalau kemudian tempatnya adalah ikhtilat, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya khalwah, ya, berduaan dengan gurunya, dengan dosennya, atau dan hal-hal dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kemudian tadi di paragraf terakhir disampaikan, maka menjadi kewajiban orang tua untuk ya tafaqqat, untuk mengecek keadaan anaknya, ya, tidak kemudian ya, membiarkan anaknya semaunya. Cek dia mau kemana, mau pergi, urusan apa, ada perlu apa, ke tempatnya siapa, pulang dari mana saja, mampir ke mana saja, dan seterusnya. Tentu dengan cara-cara yang tepat, yang tenang, tidak kemudian merasa anak itu tertekan, dan seterusnya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassabi wassalam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.